الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل عن معتمر ابن سليمان عن أبيه سليمان بن طرحان قال زعم أبو عثمان أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيه النجر طلحة وسعد طيب عن حديثهما Dua orang ini barakallahu dari kalangan muhajirin wa illa ada beberapa orang dari kalangan ansar yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir peperangan. Apalagi ketika syaitan mengumandangkan menyampaikan bahwa Muhammad telah mati, maka para sahabat pada saat itu langsung berusaha untuk mempertahankan diri masing-masing. Akan tetapi tidak lama selang itu dikabarkan ulang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sehingga mereka kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Di sini wa dzakar al-Waqidi fil Maghazi annahu thabata yawm Uhud min al-Muhajirin sab'a Abu Bakar wa Ali wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad wa Talha wa Zubair wa Abu Ubaidah. Wa min al-Ansar Abu Rujanah wal Hatib والحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت والحارث بن الصم وسهل بن حنيف وسعد بن معاذ وأسيد بن هذير وقيل إن سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة بدل الآخرين وإن ثبت حمله وإذا ثبت حمل على أنهم ثبتوا في الجملة وما تقدم في من حضر عنده صلى الله عليه وسلم أولا فأولا والله أعلم. Barakallahu fikum. Baik, yani sedikit demi sedikit bergabung ulang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya. Ketika sebelumnya barakallahu fikum orang berhamburan karena mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah bin Abi al-Aswad qala haddatsana Hatim bin Ismail an Muhammad bin Yusuf قال سمعت السائب بن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعدا رضي الله عنهم فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. بركذا السائب بن يزيد صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة أقوله من ماني عبد الرحمن بن عوف demikian juga طلحة بن عبيد الله Al-Miqdad, Sa'ad, demikian juga. Fama sami'tu ahada minhum yuhadditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak pernah mendengar mereka menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa anni sami'tu Talha, cuman aku pernah mendengar Talha berbicara tentang perang Uhud. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Abdullah ibn Abi Shaybah qala haddathana Waqi'. Bukan berarti mereka-mereka yang tidak memiliki hadis dari Rasul ada, cuma tidak terlalu banyak. Barakallahu fikum. Beda dengan sahabat-sahabat yang minal muksirin yang memang banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Hurairah, Ibn Abbas, Abdullah bin Amr, Ibn Umar, barakallahu fikum, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Talib, barakallahu fikum. Sesuai dengan barakallahu fikum banyak sedikitnya yang mereka riwayatkan. Qala rahimallahu ta'ala haddatsani Abdullah bin Abi Shaybah qala haddatsana Waqi' an Isma'il an Qais qala ra'aytu yada Talhata shulla'a waqabihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud. Berkata Qais, raitu yada Talha shulla, aku melihat tangannya Talha shulla atau shalla lumpuh mashlul. Waqabihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud. Beliau menjadikan tangannya sebagai tameng untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tangannya yang terluka yang mengakibatkan kelumpuhan. Kisahnya di sini katakan Al-Hafidz. Baik. Qala dhatib. Dunakuma sahibakum sahibukuma di sini kata. Kana Abu Bakr idza dzakara yawm Uhud qala kana dzalika al-yawm kulluhu kana dzalika al-yawm kulluhu li Talha. Sebenarnya hari Uhud itu pahalanya diraih oleh Talha. Qala kuntu awwala man wafa faraitu rajulan yuqatil in Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manfa'ah berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu awwala man fa'a faraitu rajulan yuqatil in Rasulillah. Aku termasuk orang yang pertama kali kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata aku melihat ada seseorang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang di hadapan beliau. Qala faqultu kun Talha. Maka aku pun mengatakan, jadilah engkau Talha. Yani mudah-mudahan apa yang aku sangkakan bahwa engkau adalah Talha. Qultu hina fatani yakunu rajulun min qaumi wa baini wa bainahu rajulun minal musyrikin fa idza huwa Abu Ubaidah. Fantahina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kun Talha, ternyata bukan Talha. Baik. Yang ada di hadapan Abu Bakar ini barakallahu fikum, haitsu fatani yakunu rajulun min qaumi wa baini wa bainahu rajulun minal musyrikin fa idza huwa Abu Ubaidah. Ternyata Abu Ubaidah yang memperantarainya. Pantahina ila Rasulullah SAW faqala dunakuma sahibukuma yuridu Talha. Kemudian ketika itu, ketika datang Abu Bakar bersama dengan Abu Ubaidah, kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian menolong saudara kalian ini, yakni Talha. Wa qad quti'at usbu'ahu. Ternyata Talha sudah terpotong jari jemarinya. Tayyib, falamma aslahna min sya'nihi, maka ketika kami sudah memperbaiki keadaannya. Tayyib, wa fi hadis Jabir 'inda an-Nasa'i qala fa adraka al-musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala man lil qaum. Ketika musyrikin mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, siapa gerangan yang bisa menghalau mereka ini? Yang orang musyrikin. Fa qala Talha ana. Maka berkata Talha, saya ya Rasulullah. Fadakara qatla alladhi kanu ma'ahuma min al-ansari wa qala thumma qatala Talha qital al-Uhud ashrun hatta duribat yaduhu. Dia sempat membunuh 10 orang, kemudian barakallahu fikum. Apa? Qital al-Ahad ashar hatta duribat yaduhu faqutiat asabi'uhu faqala hik. Sayyid, maka ketika terpotong jari jemarinya, Talha hanya mengatakan his. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulta bismillah, la rafa'atka al-malaikatu wan-nas yanzurun." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya engkau mengatakan bismillah pada saat mereka menebasnya dan jatuh barakallahu fikum jari jemari itu, maka Allah malaikat akan mengangkat kembali dan menempelkannya ke tanganmu, sementara orang akan melihat bagaimana jari jemari itu akan kembali ke tempatnya." Ini barakallahu fikum dijadikan dalil untuk segala yang kita khawatirkan. Barakallahu fikum kejadiannya, maka kita mengatakan bismillah. Barakallahu fikum, agar supaya tidak lebih fatal dari apa yang kita khawatirkan. Barakallahu fikum. Ada sesuatu yang jatuh, ada sesuatu yang barakallahu fikum. Wanas yang sudah kalah, summa raddallahu al-musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalau orang-orang musyrikin. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد Inhazaman nasu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi perang Uhud orang-orang pun lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inhazama an barakallahu fik. Inhazaman nasu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lari meninggalkan Nabi. Wa Abu Talha baina yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Talha yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muwajibun alaihi, betul, mujawibun alaihi bihajfatin lahu, menjadikan dirinya tameng dengan perisai beliau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Talha rajulan ramiyan syadidan nazah. Abu Talha ini adalah seorang yang ramiyan, hebat dalam memanah. Syadidan nazah, kuat sekali tarikannya ketika dia menarik busurnya. Tentu ya barakallahu fikum, semakin kuat tarikan, tapi barakallahu fikum, semakin kencang laju anak panah barakallahu fikum, dan semakin bisa barakallahu fikum sampai ke sasarannya. Walaupun bidikan pas, tapi ternyata tenaga kurang cukup, maka barakallahu fikum, ini anak panah akan apa? Melorot ke bawah, karena semakin jauh semakin melemah tenaganya. Dan boleh jadi tidak sampai ke sasaran yang dia inginkan. Akan tetapi seandainya di posisi yang sama, kemudian tarikannya lebih kencang, maka barakallahu fikum memungkinkan sekali untuk sampai ke tujuan atau sasaran yang diinginkan oleh si pemanah. Maka dikatakan syadidun nazah ini adalah keterampilan, kekuatan tersendiri barakallahu fikum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Talha. Sehingga sasaran-sasaran yang diinginkan memang telak. Barakallahu fikum. Kusira yawma idzin qausaini aw thalath, atau kasara yawma idzin, dia mematahkan barakallahu fikum tiga busur, dua atau tiga busur pada hari itu. Ya, karena saking saking kencangnya beliau menarik busur. Ya, namanya juga busur barakallahu fikum, ada batasan elastisitasnya barakallahu fikum. Dia kan barakallahu fikum elastis ketika ditarik, tapi kan ada batasannya. Ketika kelebihan di luar ambang batas, maka dia akan patah. Tayyib barakallahu fikum. Tayyib. Wa kana ar-rajulu yamurru ma'ahu bija'batin minan nabli fayaqulu unsurha li Abi Talha. Fa kana ar-rajulu yamurru ma'ahu bija'batin minan nabl. Kemudian dalam kondisi seperti itu ada seseorang lewat membawa anak-anak panah yang ada di tempatnya. Fayaqulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan unsurha li Abi Talha. Keluarkan, persiapkan untuk Abi Talha, biar Abi Talha yang memanah. Qala wa yushribun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzur ila al-qaum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba naik ke atas. Ini berdiri mungkin atau mencari tempat yang lebih tinggi. Yanzur ila al-qaum, mencoba melihat kondisi peperangan. Fayaqulu Abu Talha, bi abi anta wa ummi la tushrib yusibuka sahmun min sihanil qaum. Maka Abu Talha mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la tushrib yusibuka sahmun min sihanil qaum. Jangan engkau menampakkan dirimu ya Rasulullah, khawatirnya anak-anak panah mereka bisa mengenaimu ya Rasulullah. Nahri duna nahrika, ya Rasulullah, sejajarkan leherku dengan lehermu. Yani seandainya ada barakallahu fikum anak panah yang akan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lehernya, maka yang terkena duluan adalah lehernya Abu Talha. Barakallahu fikum. Abu Talha menjadikan diri beliau sebagai perisai untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad ra'aytu Aisyah binta Abi Bakar wa Ummu Sulaim wa innahuma la mushammiratani ara khadama suqihima tungkizanil kirab ala mutunihima tubriganihi fi afwahil qawm. Sungguh aku telah melihat Aisyah binta Abi Bakar wa Umma Sulaim, ibunya ibunya Anas dengan Aisyah. Wa innahuma la musyammiratani, dan keduanya musyammirah, mengangkat sedikit pakaiannya untuk mempercepat langkah barakallahu fikum, karena keduanya membawa air. Membawa air dari girbah-girbah untuk diberikan kepada para prajurit yang lagi terluka, yang butuh air. Summa tarji'ani fatamla'aniha, kemudian kembali selesai memberikan untuk para prajurit air minum, kembali lagi keduanya untuk mengambil air. Summa tarji'ani fatufrighanihi fi afwahil qaum, kemudian datang kembali untuk memberi minum para prajurit. Walaqad waqa'a as-sayfu min yadi Abi Talha imma marratain wa imma thalathan. Walaqad waqa'a as-sayfu min yadi Abi Talha, dan sungguh telah waqa'a as-sayfu min yadi, yakni terjatuh pedang itu dari tangannya Abu Talha, marratain aw thalatha, dua kali atau tiga kali. Yang dimaksud di sini adalah terjatuhnya pedang karena nuas, karena ngantuk. Rasa kantuk yang datang barakallahu fikum ketika terjadi peperangan bagi kaum muslimin, kaum mukminin, itu adalah rahmat, pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ketenangan, as-sakinah. Baik. Wa anzala as-sakinata tabi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah karena orang yang ketakutan tidak bisa tidur. Barakallahu fikum. Orang yang ketakutan, khawatir, tidak bisa tidur. Akan tetapi ketika orang mukmin itu berperang jihad fi sabilillah, Allah menurunkan sakinah untuk mereka sehingga mereka bisa bertempur dengan tenangnya. Barakallahu fikum. Mereka bisa mengontrol. Mereka masih bisa berpikir jernih. Barakallahu fikum. Tidak ngawur. Baik. Sampai rasa kantuk terkadang turun. Dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu selesai dia dari kantuknya, bugar ulang, semacam diberi tenaga baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang namanya tidur barakallahu fikum adalah kualitasnya. Baik. Tidur yang penting adalah kualitas tidur itu. Walaupun tidur itu tidak terlalu lama, mungkin siang barakallahu fikum, siang tidur kita cuma 1/4 jam atau setengah jam. Baik. 1/4 jam, 20 menit. Tapi itu tidur yang bagus, berkualitas, maka cukup. Ketimbang orang yang tidur sudah bolak-balik, tidak nyaman tidurnya, sesekali bangun. Maka ini tidak bagus tidur yang seperti ini. Agar, baik. Saking tidak nyamannya dia tidur, walaupun ngorok-ngorok, karena memang dia ngorok, karena ada orang biar cuma pokoknya tasana sadik langsung bangorok. Barakallahu fikum. Walaupun dia ngorok-ngorok, dia tetap mengatakan, "Wah, istrinya tidur tadi malam." Kenapa? Karena dia merasa ada gangguan dan dia tidak merasa nyaman. Beda ketika dia betul-betul merasa nikmat, dia bangun dalam kondisi segar, tapi dia mengatakan, "Sadap sekali tidur tadi malam." Baik. Tidak ada yang ganggu-ganggu dia, walau tidak dia ada terbangun karena hiruk pikuknya suara luar, karena terkadang suara gaduh yang membangunkan orang, dan juga tidak ada dari dalam berupa mimpi. Terkadang orang tidak bisa tidur gara-gara mimpi yang dia lihat dalam tidurnya, dan boleh jadi dia bangun karena mimpi itu, mimpi yang menakutkan, mimpi yang menyeramkan. Mimpi yang menakutkan dia. Intinya barakallahu fikum, tidur kalau memang itu adalah sesuatu yang sangat berkualitas, walaupun sesaat, barakallahu fikum. Walaupun tidak duduk, walaupun tidak tidur sama seperti barakallahu fikum. Walaupun hanya di kursi mungkin tidurnya, barakallahu fikum. atau di atas kendaraannya. Kalau memang itulah sesuatu yang berkualitas, itu lebih bermanfaat. Talha Nabi Adil Ansari Abu Talha. Baik. Abu Talha la. Huwa Zaid bin Sahal Al-Ansari. Abu Talha yang di sini adalah Baik. Zaid bin Sahal Al-Ansari. Baik. Ansari ma'ruf Abu Talha. Baik, bapak angkatnya Anas radhiyallahu anhu, bapak angkatnya. Bapak tirinya Anas radhiyallahu ta'ala. Abu Talha. Abu Talha barakallahu fikum yang menikahi ibunya Anas. Barakallahu fikum. Yang ibunya Anas tidak meminta dari Abu Talha mahar kecuali Islam. Baik. Kata Ummu Sulaim ibunya Anas, orang yang seperti engkau wahai Abu Talha tidak pantas untuk ditolak. Baik. Manis luka yurat walakinnaka musyrik. Orang yang seperti engkau wahai Abdullah tidak pantas untuk ditolak lamarannya, akan tetapi engkau sayangnya musyrik. Aku akan menerima lamaranmu seandainya engkau masuk Islam. Masya Allah. Baik. Akhirnya dia masuk Islam. Wah, Masya Allah. Ini bagaimana pengorbanan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Barakallahu fikum. Abu Talha Zaid bin Sahal barakallahu fikum, namanya Zaid bin Sahal Al-Ansari. Baik. Bapak tirinya Anas radhiyallahu ta'ala. Baik. قال رحمه الله تعالى حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت حتى هي وأخراهم فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال عباد الله أبي قالت والله ما احتجزوا حتى قتلوه. Berkata Aisyah, lama kana yawm Uhud, ketika terjadi perang Uhud, huzima al-musyrikun, terkalahkan dan barakallahu fikum, huzima terkalahkan, dipukul mundur orang-orang musyrikin. Fasaraha. Di situ apa? Fa'atabba. Baik. Sini ada kelebihan titik. Fasaraha. Maka iblis pun berteriak. Ukhrakum. Wahai kaum ukhrakum. Sebenarnya kalian apa? Kembali ke belakang. Barakallahu fikum. Yani ketika pasukan kaum musyrikin dipukul mundur, hendaknya apa? Ada yang menyerang dari belakang kaum muslimin. Baik. Ibadallah ukhrakum faraja'at ulahum fajitaladat hiya wa ukhrahum. Fajitaladat hiya wa ukhrahum fabasura Hudzaifah. Ini karena kondisi peperangan yang sudah tidak teratur lagi barakallahu fikum, karena pasukan kaum muslimin diserang dari muka belakang. Fabasura Hudzaifah faida huwa bi abihi al-Yaman. Ternyata Hudzaifah melihat ayahnya diserang oleh kaum muslimin sendiri. Faqala ibadallah abi, berkata Hudzaifah, wahai ibadallah, ayahku, jangan bunuh ayahku. Dikiranya al-Yaman ini adalah orang dari kalangan atau pihak musyrikin, ayahnya Hudzaifah, karena carut marutnya kondisi. Qalat wallahi ma ihtajazu hatta qataluhu, mereka tidak mendengar ucapanku sampai mereka membunuh ayahku. Faqala Hudzaifah, yaghfirullahu lakum, barakallahu fikum. Berkata Hudzaifah, semoga Allah SWT mengampuni kalian. Ya memang tidak ada yang sengaja membunuh Hudzaifah, apa namanya, Al-Yaman, ayahnya Hudzaifah. Seandainya mereka tahu kalau itu adalah ayahnya Hudzaifah sebagai seorang muslim. Yaghfirullahu lakum. Qala urafa wallahi ma zalati Hudzaifah baqiyatun khairin hatta alaihika billah. Berkata Urwah, demi Allah, tetap terus menerus ada pada Hudzaifah baqiyatu khair, sisa-sisa kebaikan, maksudnya tetap beliau melakukan kebaikan walaupun terjadi kejadian itu yang tentunya sangat melukai hatinya, karena sang ayah tidak dibunuh oleh orang musyrikin tapi oleh kaum muslimin sendiri. Baik. Al-Yaman ini ayahnya Hudzaifah dikira sebagai musuh sehingga dia dibunuh oleh kaum muslimin. Di riwayat Ibn Ishaq, kata Hudzaifah, qataltum abi, kalian yang membunuh ayahku. Qal wallahi ma arafnahu wa sadaku. Faqal Hudzaifah, yaghfirullahu lakum. Qalu, para sahabat mengatakan, ma arafnahu, kami tidak mengenalinya, kami mengira dia sebagai seorang musyrik. Wa sadaku, dan mereka benar. Faqala Hudzaifah, yaghfirullahu lakum. Baik. Yang berfarad Rasulullah SAW ayyadiyahu fatasaddaqa Hudzaifah bidiyatihi alal muslimin. Kemudian Rasulullah SAW pengen untuk membayar diatnya. Jadi, maka Hudzaifah menyerahkan diat itu kepada kaum muslimin. Fazadahu dhalika inda Rasulullah SAW khaira. Maka tetap Hudzaifah di sisi Rasulullah SAW semakin terpuji dan baik. Qala rahimallahu taala babu qaulillahi taala innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama sazallahum asyaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an, sesungguhnya orang-orang yang lari dari peperangan di antara kalian ketika terjadi peperangan, baik, yakni perang Uhud. Karena hanya di perang Uhud ini mereka lari, barakallahu fikum, juga di perang Hunain. Tapi ayat ini turun berkenaan dengan perang Uhud. Baik. Iltaqal jam'an, ini perang ba'd. Istazallahum syaitan, zayyana lahum ayyazillu. Wa qawlu biba'di ma kasabu qala ibn Tin, yuqalu inna syaitana dhakkarahum khatayahum fakarihu al-qitala qabla at-taubah. Di sini kata Ibn Tin bahwa syaitan mengingatkan kesalahan dan kekurangan mereka sehingga mereka enggan untuk berperang sebelum tobatnya. Walam yakrahuhu mu'anadatan man taib wala walam yakrahu mu'anadatan wala nifaqan fa'afa Allahu anhum. Baik. Mereka bukan membenci peperangan karena menentang dan kemunafikan. Baik. Akan tetapi yang tadi itu, mereka mengingat dosa-dosa mereka sehingga mereka barakallahu fikum menganggap perlu tobat dulu sebelum berperang. Maka Allah SWT mengampuni mereka. Kutu berkata al-Hafidz di sini walam yata'ayyan ma qala. Baik. Dan tidak seperti itu yang dikatakan oleh para ulama. Fayuhtamala yakunu farru. Baik. Mereka takut karena mereka lari karena takut. Baik. Karena takut. Apalagi sudah dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Mereka lari bukan karena menentang. Baik, tidak mau berperang. bukan juga karena kemunafikan. Sehingga orang-orang yang seperti ini pantas untuk diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Taib, walaqad afallahu ankum," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian. Qala rahimallahu taala, "Haddatsana 'Abdan qala akhbarana Abu Hamzah an Utsman ibn Mauhab. Qala jaa rajulun hajja al-baita. Fara'a qauman julusan faqala man haula'i al-qu'ud? Qalu haula'i Quraisy. Qala man syekh? Qala Ibnu Umar. Ada seseorang datang untuk melakukan ibadah haji. Baik. Kemudian mereka orang ini melihat kaum julus. Kaum lagi duduk-duduk. Faqala man haula'i al-qu'ud? Kemudian orang yang datang haji ini mengatakan, siapa mereka yang duduk-duduk ini? Qalu haula'i Quraisy, mereka itu yang duduk-duduk. Orang Quraisy. Qala man syekh? Siapa guru mereka yang di tengah-tengah itu, siapa? Qalu Ibnu Umar. Mereka mengatakan itu adalah Ibnu Umar. Baik. Fa'atahu faqala, inni sa'iluka an syai'in. Atu hadithuni. Orang ini berkata, aku akan bertanya kepada engkau tentang sesuatu. Maukah engkau berikan untuk aku jawabannya? Qala anshuduka bi hirmati hadzal bait. Ata'lamu anna Utsman bin Affan farra yawm Uhud? Aku meminta kepada engkau dengan kehormatan Baitullah ini. Ata'lamu anna Utsman bin Affan farra yawm Uhud? Apakah engkau tahu bahwa Utsman lari di perang Uhud? Faqala na'am. Maka berkata Ibnu Umar, iya. Qala fa ta'lamuhu taghayyaba an Badrin falam yashhadha? Apakah juga engkau tahu wahai Ibnu Umar bahwa Utsman tidak hadir dalam perang Badr? Qala na'am. Kata Ibnu Umar, iya. Qala fa ta'lamu annahu takhallafa an bai'atir ridwan falam yashhadha? Apakah engkau juga tahu kalau Utsman tidak hadir di bai'atir ridwan? Baik. Dan dia tidak menyaksikannya. Qala fa kabbar. Orang ini bertakbir, Allahu akbar. Orang barakallahu fikum kalau mau dipojokkan, diceritakan kejelekannya, walaupun sebenarnya itu bukan kejelekan. Seandainya mau dicari tahu asalmu asal cerita itu sesungguhnya, paham barakallahu fikum. Ini boleh jadi orang ini sudah dicekoki dengan pemahaman khawarij. Ini orang ini. Baik. Sehingga dia tidak tahu dari Utsman kecuali kejelekannya atau kekurangan-kekurangannya. Sehingga dia mau mencoba mencari tahu betulkah apa yang disampaikan oleh orang-orang kepada dia bahwa Utsman lari dari perang Uhud, tidak hadir di perang Badr dan juga tidak hadir di Bai'atul Ridwan. Sehingga ketika Ibnu Umar mengatakan iya, lari dari perang Uhud, tidak hadir di perang Badr dan juga tidak berbaiat di Bai'atul Ridwan, maka orang ini mengatakan Allahu Akbar. Berarti betul yang apa yang saya dengar selama ini tentang Utsman. Artinya betapa jeleknya orang ini. Betapa tidak ada kebaikannya. Baik, bukan cuma ini tentunya yang akan yang sudah masuk di kepalanya dia. Barakallahu fikum. Baik. Kalau orang cuma mau menjelek-jelekkan pemimpin, barakallahu fikum, menjelekkan penguasa, dikorek-korek semuanya. Hatta yang sebenarnya dia memiliki udur dalam masalah itu, orang tidak mau peduli, pokoknya ente begini. Paham barakallahu fikum. Sama seperti ini. Pokoknya Utsman dah hadir perang Uhud, lari dari perang Uhud. Pokoknya lari toh, lari pokoknya yang sudah lari. Dia tidak mau tahu kalau Allah sudah mengampuninya. Itu bukan urusan dia. Pokoknya lari. Baik, ini bukan sifat orang mukmin barakallahu fikum. Seorang mukmin terhadap saudaranya kalau memang salah, nasih, bukan fadih. Barakallahu fikum. Seorang mukmin kalau sampai kepada dia berita tentang kejelekan seseorang, apa yang dia lakukan? Hah? Apa yang dilakukan kira-kira? Nasih, dia akan menasihatinya. Ya akhi bulan, sampai kepada aku kabar bahwa engkau melakukan demikian dan demikian. Tapi takillah, jangan lakukan itu. Ana nasihati antum. Tapi kalau ternyata benar, ya perbaiki. Tapi kalau ternyata, alhamdulillah, ini persangkaan saya terhadap inti bahwa inti tidak seperti yang dikabarkan oleh orang-orang. Kan demikian. Ini seorang mukmin terhadap saudaranya, nasih, bukan fadih. Baik, membongkar aibnya, menjelek-jelekannya, mau menjatuhkannya, baik, menghinakannya. Barakallahu fikum. Maka orang ini, baik, datang ke Ibnu Umar sambil menanyakan ini nih. Baik, maka ketika orang ini mengatakan Allahu Akbar, dia merasa bahwa betul ini kita. Baik. Apa yang dia dapati dari orang-orang, kemudian sikapnya dia terhadap Utsman, mungkin dia merasa benar dia sikapnya ini. Baik. Sehingga Ibnu Umar mengatakan, baik, ta'al li'ukhbiraka. Mari sini, dekat-dekatin. Baik, ta'al, mari. Aku akan sampaikan kepada engkau. Kenapa terjadi kejadian-kejadian ini? Baik, oleh karena itu dikatakan, jangan cuma kejadiannya saja, tapi hendaknya diketahui bagaimana kejadiannya. Paham barulahku? Baik. Aku melihat si bulan di sana. Baik. Di tempat yang tidak biasanya orang-orang yang baik berada di tempat itu. Ya kan? Masih cerita ada apa dia? Kenapa dia di situ? Paham? Baik. Boleh jadi situ adalah tempat lokalisasi. Baik. Kemudian Pak Haji kok ada di situ? Pak Haji, siapa ada di situ Pak Haji? Baik, di pinggir jalan situ. Dia naik mobil. Ih, kok Pak Haji di sini? Baik. Dia akan sebar-sebar kemana-mana. Pak Haji ya di tempat lokalisasi. Dia betul? Hah? Betul dia, tapi tidak benar. Betul ucapannya kok Pak Haji tadi di tempat lokalisasi. Baik. Tidak benarnya barakallahu fiikum ya. Bagaimana kan dia tidak tahu. Boleh jadi mobilnya mogok di situ kemudian dia cari bagaimana. Baik. Atau ada sesuatu yang menjadikan dia tidak tahu tempat itu kemudian dia berada di tempat itu. Paham barakallahu fiikum. Baik. Bukan cuma sekedar kejadiannya, tapi bagaimana kejadiannya itu perlu diketahui. Seperti ini. Baik. Maka Ibnu Umar mengatakan, ta'al sini. Li'ukhbirak. Mari kemari. Supaya aku beritahu kepada engkau. Wali'ubayinu laka. Amma sa'altani anhu. Dan aku akan terangkan kepada engkau tentang apa yang kau tanyakan kepada aku. Amma firaruhu yawma Uhud. Fa'ashhadu anna allaha afa'an. Adapun larinya beliau dari perang Uhud. Bukan cuma beliau sendiri yang lari. Banyak. Di antara para sahabat. Karena memang kondisinya menjadikan para sahabat lari pada saat itu. Barakallahu fikum. Adapun yang mereka yang lari ini, afallahu anhum. Allah telah memaafkannya. Barakallahu fikum. Larinya mereka bukan kemunafikan, karena orang munafik sudah lari duluan, tidak ikut perang. Pulang duluan, barakallahu fikum. Adapun dia lari, aku persaksikan bahwa semua yang lari pada saat sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman dari Allah Subhanahu wa taala, "Wadaqad afallahu anhum wa amma taghayyubuhu an Badr." Adapun dia tidak hadir di perang Badar, fainahu kana tahtahu bintu Rasulillah. Dia pengen keluar. Tapi ada istrinya yang merupakan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit parah. Kondisi sakit parah yang dengan sakit itu putri Rasulullah SAW meninggal dunia. Fakal Nabi SAW, innalaka ajra rajulin mimman syahida badran wasahm. Dan Rasulullah SAW telah menyatakan kepada Utsman bahwa untuk engkau pahala orang yang hadir dalam perang Badar, dan untuk juga engkau sahamnya, jatahnya, jatah sebagai seorang prajurit. Wa matagayubu, ini Rasulullah yang langsung memberikannya. Paham? Wa matagayubu ambai atir ridwan. Adapun tidak hadirnya beliau dalam bai'at ridwan, fa innahu law kana ahadun azza bi batni makkah min Utsman ibn Affan la ba'athahu bi makanihi. Sesungguhnya tidak hadirnya Utsman dalam bai'at ridwan karena tidak ada seorang pun yang lebih pantas untuk diutus pada saat itu untuk masuk ke kota Makkah. Seandainya ada seorang yang lebih pantas dari Utsman, maka itu yang dia akan diutus, bukan Utsman. Karena yang dilihat oleh Rasulullah yang lebih pantas untuk diutus adalah Utsman, maka Utsman yang diberi tugas untuk itu. Untuk bernegosiasi. Fabatha Utsman wa kana bi'atur ridwan ba'da ma dhahaba Utsman ila Makkah. Dan bi'atur ridwan itu dilakukan, barakallahu fikum. Dilakukan setelah Utsman masuk ke Makkah. Dan bi'atur ridwan pun dilakukan karena ada kabar bahwa Utsman sudah dibunuh. Paham barakallahu fikum. Ini yang menjadikan para sahabat di bait Rasulullah SAW untuk tidak berlari dari peperangan seandainya terjadi peperangan nantinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah semuanya dibaiat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hada sayyid." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Biyadihi al-yumna," dengan tangan kanan beliau. "Hadihi yadu Utsman," ini tangannya Utsman. Sayyid. "Fadaraba biha ala yadihi." Faqala hada li Utsman. Ini untuk Utsman. Walaupun Utsman tidak hadir, tapi beliau menganggap bahwa Utsman juga termasuk yang berbaiat. Idhab bihadal an ma'ak. Kata Ibnu Umar, idhab, silakan kau pergi dengan jawaban ini sekarang bersama dengan engkau. Supaya syubhat yang ada dalam kepalamu itu hilang. Karena seandainya cuma tadi itu, iya. Oh, tambah besar kepalanya. Tambah dia teguh dengan syubhat yang ada di kepalanya. Oh sebetul kita. Oh memang Utsman ini begini. Barakallahu fikum. Coba lihat. Ibnu Umar sendiri mengetahui tentang masalah ini. Kan demikian. Baik. Perlunya barakallahu fikum. Perlunya dihilangkan syubhat. Baik. Syubhat ini termasuk syubhat bagi orang ini barakallahu fikum. Syubhatnya khawarij. Barakallahu fikum. Syubhatnya khawarij. Yang dia tahu semua kejelekannya para penguasa. Dia tidak mau tahu kebaikan-kebaikannya. Wala haula wala quwwata illa billah. Syubhat-syubhat itu perlu. Cuma terkadang orang, kalau memang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun disampaikan jawabannya tetap ngotot. Barakallahu fikum. Hizbiyun sekarang barakallahu fikum, hajuriyun, musafika juga sekarang barakallahu fikum, walaupun disampaikan fatwa-fatwa para ulama, nasihat-nasihat para ulama, tetap keras kepala mereka. Tetap keras kepala. Pokoknya. Seperti ketika para talabatul ilm dari Aljazair lahallahu, mereka datang ke Syekh Rabi mengatakan demikian dan demikian. Kata Syekh Rabi, apa yang kalian ucapkan itu tentang para ulama-ulama ini, yang ulama-ulama muda ini, mereka sudah tobat daripadanya. Baik. Yang kalian tuduh-tuduhkan itu, seandainya mereka melakukannya, mereka sudah tobat dari apa yang kalian tuduhkan itu. Baik. Kalian masih tetap mau, nah, seperti ini. Pokoknya begitu. Barakallahu fikum. Seperti kalau seandainya mereka terhadap Utsman, pokoknya dia lari perang Uhud. Lari toh? Lari. Iya sudah lari. Tidak mau tahu kalau dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Orang keras kepala. Baik, sudah diberitahu jawabannya demikian dan demikian demikian, masih tetap barakallahu fikum dengan kecongkakannya. Baik. Tertutupi hatinya barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Fitnah. Masalah sabat, masalah sabat. Baik. Jangankan orang-orang yang berkecimpung di sunnah bisa yakin dengan kesalahannya barakallahu fikum. Baik. Hatta orang-orang barakallahu fikum. Baik. Atau orang kafir saja barakallahu fikum yakin dengan kebatilannya bahwa itu adalah satu kebenaran, apalagi yang mengaku sebagai sunni salaf barakallahu fikum. Mempertahankan apa? Mempertahankan nilai-nilai taib salaf katanya. La haula wa la quwwata illa billah. Baik. Mereka mau melakukan sesuatu tapi menghancurkan sesuatu. Ini kalau tidak terbimbing barakallahu fikum. Baik, tidak dibimbing oleh kibar ulama. Insyaallah barakallahu fikum ini mudah-mudahan dipahami bahwa syubhat itu perlu ada penjelasan barakallahu fikum. Bagaimana yang juga terjadi pada Ibnu Abbas mendatangi apa? Orang-orang khawarij dan menyelesaikan syubhat-syubhat yang ada di kepala mereka. Ternyata kembali tobat sekian ribu dari mereka. Tidak sedikit barakallahu fikum. Karena ada orang sebenarnya di antara mereka pengen kebaikan, cuma karena syubhat itu yang senantiasa menggelayut di kepalanya dan belum mendapatkan jawaban, sehingga masih tetap bersikuku dengan syubhat itu. Tapi seandainya dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan pencerahan, maka dia dengan lapang dada akan kembali barakallahu fikum. Sama seperti kembalinya sekian dan sekian banyak orang dari kalangan musafiqah tobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang pernah mereka lakukan dahulu. Setelah melihat mereka melihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan sekarang. Baik. Wallahu a'lam. Ila hunna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.